Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Marilah kita mulai pembacaan tafsir Al-Qur'an yang kemarin sudah sampai pada pembahasan surat An-Nisa surat yang keempat ayat 36 yang mana dijelaskan padanya itu tentang perintah Allah, yaitu peribadatan kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali, yang mana kebaikan-kebaikan itu, kebaikan perintah menjalani peribadatan kepada Allah itu bukan hanya sekedar menjalani begitu saja atau hanya satu beribadah kepada Allah saja, tetapi ada amalan-amalan atau amal soleh yang lainnya, perintah untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan tentang beberapa atau tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut, yaitu ayat 36. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhumma nasina wa 'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma alimna al-kitab wa alimna al-ta'wilah, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil ahlak wal af'al wal ahwa wa najjina min al-qawmid dalimin. Allahumma ya mukallibal kulub sabbit kulubana ala dinik wa ya musarrifal kulub sarrif kulubana ila ta'atik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kaitannya ayat tersebut, itu ayat 36 tentang bahwasannya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyembah kepada Dia Allah semata, tidak melakukan kesyirikan. Tetapi dengan perintah penyembahan kepada Allah itu beriringan dengan juga berbuat baik kepada orang yang lainnya, yaitu khususnya kepada orang tua. Kaitannya peribadatan kepada Allah itu di dalam riwayat, ada satu riwayat disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda au kama qol kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu yang berbunyi atadrima haqqullah 'alal ibad, apakah engkau tahu apa haknya Allah itu kepada hamba? Jawab si Mu'adz, qala Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, beliau bersabda, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, bahwasanya mereka itu harus menyembah kepadanya Allah dan tidak mengsekutukannya dengan Allah itu sedikit pun. Tsumaqala, kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, atadrima haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika. Terus apakah engkau tahu, bagaimana menurut engkau nanti apa haknya seorang hamba gitu atas Allah itu, idza fa'alu dzalika, apabila mereka itu telah memperbuat yang demikian itu. Demikian itu bagaimana? Mereka sudah mengabdi kepada Allah, tunduk patuh, berislam, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian menegakkan salat, kan itu. Bukan hanya sekedar melakukan salat, tapi menjalani salat itu dengan ikhlas karena Allah, dengan khusyuk, kan itu ya. Taharahnya dijaga, kemudian gerak-geriknya, tahriknya dijaga, bacaannya dijaga, tersampai kekhusyukannya dijaga. Kalau sudah melakukan, hamba itu melakukan seperti itu bagaimana? Yaitu tugasnya Allah itu, timbal baliknya yang Allah harus berikan kepada hamba itu, alla yu'adzibahum, bahwasanya dia Allah itu tidak menyiksa mereka. Jadi di sisi lain bahwasanya Allah itu akan memberi balasan pahala kepada hamba kalau mereka itu mau beramal soleh, mau berbuat baik, dan itu atas perintah Allah itu tadi, artinya ikhlas karena Allah itu akan didapat apa, dibalas dengan pahala. Di sisi lain kalau menerjang, melarang, apa tidak melakukan, akan disiksa oleh Allah. Nah, di sini hak Allah untuk disembah, diibadahi, disembah dan tidak disekutukan sama sekali. Tidak mensekutukan. Lah kaitannya mensekutukan itu jangan sampai termasuk akidah, keyakinan kita itu bahasanya apa benar ya? Kan itu. Tentang keimanan kepada Allah itu benar enggak ya? Kan itu. Kok saya ragu-ragu. Apa benar janji Allah itu? Kan itu. Apa benar bahwasanya waktu di alam ruh itu kita ditanya oleh Allah, kan tidak ada yang ingat kan itu. Nah, tahunya itu berdasarkan ayat Allah yang disampaikan dalam kitab Al-Qur'an ini. Ya itu jangan sampai begitu. Dengan tanpa bagaimana bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya Allah telah menciptakan kita, Allah yang berjasa untuk memberikan kita ini hak hidup di dunia ini untuk, tapi hakikatnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Lah ini yang harus kita pahami. Jadi hak Allah itu untuk diibadahi, disembah, tetapi kalau hambanya sudah melakukan, hak hamba itu tadi untuk tidak disiksa. Jadi kita mengabdi, tunduk patuh kepada Allah itu agar supaya Allah tidak mengazab, yaitu Allah yu'adzibahum, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat tersebut. Kemudian di samping Allah memerintahkan agar supaya hamba ini mengabdi, menyembah kepada Allah, beriringan dengan itu bahwasanya Nabi juga berwasiat agar kedua orang tua diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Yang mana di ayat lain misalnya di surat Luqman ayat 14 dikatakan bahwasanya alla yusriku apa al aniskuri wali walidaik. Dan bahwasanya uskurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Jadi bersyukur kepada Allah itu ya menjalani peribadatan kepada Allah dan tidak berlaku syirik kepadanya. Kemudian juga di samping itu bersyukur kepada orang tua. Bukan hanya sekedar terima kasih sejak kecil saya sudah dirawat sampai dewasa, bahkan sampai sudah mandiri, tidak hanya sekedar begitu. Menjaga ucapannya, perilakunya, ketunduk patuhannya selagi orang tua itu tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah itu gampang-gampang susah, mudah untuk orang yang beriman, sulit untuk orang yang tidak dilandasi keimanan. Sudah keroyo-royo mulai pagi sampai petang kan itu ya, orang tua ini diladeni demikian dan rupa masih marah juga kan itu. Ada yang begitu itu. Ada yang sudah dilatih gitu, dia apa-apakan ya terima karena sudah tua kan itu. Atau sama-sama tuanya kan itu, si anak juga tua, orang tua lebih tua lagi kan itu. Nah, itu biasanya karena ucapan kan, karena apa ya dilatih misalnya begitu dan lain sebagainya itu tadi kurang memuaskan, adanya gremeng, tidak bersyukur. Nah, dengan keadaannya, suka dukanya dalam rangka berbakti kepada orang tua itu tadi, tetap yang namanya anak itu tetap berbakti kepada orang tua bagaimanapun keadaannya. Jangankan ke orang tua itu masih dalam keadaan Islam, kafir pun itu tetap ditaati, berbakti kepada orang tua, selagi tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Bahwasannya juga disebutkan di ayat yang lainnya, nanti bisa dicatat, ditengok ya, surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah menetapkan itu, Allah memerintahkan bahwasannya apa, mereka jangan menyembah kecuali iyyahu, kepadanya Allah. Kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, kita harus tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu la sholata liman lam yaqra' bi batiatil kita. Tidak dianggap sholat, artinya kalau dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah terlambat. Walaupun takbirnya bersama iman, tapi tidak membaca surat Al-Fatihah karena ngalamun apa, karena masih apa kan itu, bangun tidur itu lupa, tidak doa atau apa, sholat begitu itu. Kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, rakaatnya hilang satu, dia harus ganti. Lah sedangkan tatkala kita membaca surat Al-Fatihah itu di dalamnya pengakuan diri kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Kita memuji kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu kan Allah segala-galanya. Kemudian terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kemudian permohonan kepada Allah apa? Bukan minta harta, bukan minta agar supaya sejahtera di dunia ini, tidak. Tapi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ini kepada jalan yang lurus. Kita minta ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Dan itu nikmat yang paling besar adalah al-iman, keimanan ini. Jadi Allah menetapkan bahwasannya mereka itu agar supaya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lah kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya, yaitu berlaku ihsan, berlaku baik. Ya kemudian di samping mengabdi kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada apa namanya, kedua orang tua, kemudian wabidil kurba wal yatama wal masakin. Wabidil kurba, dan kepada kaum kerabat. Di dalam riwayat disebutkan bahwasannya as-sodakotu alal miskini sodakotun. Jadi bersedekah, memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, tapi syarat dalam tanda petik ikhlas karena Allah dan tidak mengungkit-ungkit lagi, itu sodakotun, itu merupakan pahala sodakoh buat seorang itu tadi. Tetapi dilanjutkan di dalam riwayat tersebut, wa ala dirrahimi sodakotun wasilatun. Tetapi kalau bersodakoh kepada kaum kerabat, di sini wabidil kurba, bersodakoh kepada kaum kerabat itu ada pahalanya. Tetapi bukan hanya sekedar pahala, menyambung silaturahim, hubungan kekerabatan. Jadi kalau bersedekah itu, kalau kerabatnya membutuhkan, lebih diutamakan kepada kerabatnya daripada orang yang lainnya. Kalau orang yang lainnya itu termasuk orang yang miskin, dia mendapatkan satu pahala itu tadi, pahala sedekah. Itu kalau syaratnya ikhlas karena Allah. Kalau tidak, ya bubrah kan itu. Habitat a'maluhu. Ya ini yang juga perlu kita perhatikan. Dan bersedekah ini tidak harus orang kaya, kaya, miskin, sakit, sehat bisa bersedekah. Jangan nanti sedekah tatkala sudah sakit. Biar apa? Biar sembuh. Pamrihnya begitu. Bukan karena Allah tapi biar sembuh. Katanya as-sedekah itu tarudul bala, kan itu. Tidak seperti itu. Jadi bersedekah itu ikhlas niatannya karena Allah. Beramal soleh itu niatannya ikhlas karena Allah. Baru itu soleh amalannya, kan itu. Nah ini perlunya niat itu nomor satu, yaitu harus didasari ikhlas karena Allah. Di dalam riwayat disebutkan innamal a'malu binniyat, sunnya tiada lain, amalan itu berdasarkan, disesuaikan dengan niatnya. Seolah-olah ke orang itu beramal, seolah-olah seperti pameran. Tapi ternyata bukan pameran, dia menunjukkan bahwasanya ini satu kebaikan yang bisa jadi dia nanti termasuk dari mansanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang bisa mensunnahkan suatu kebaikan yang baik, kemudian ditiru oleh orang lain untuk berbuat baik, walaupun itu kecil. Apa? Menyingkirkan apa? Ada paku di tengah jalan diambil. Di hadapan orang lain bisa jadi itu orang lain meniru. Oh gitu. Itu menyingkirkan sesuatu yang mudharat dari jalan itu tadi. Bisa jadi seperti itu. Kalau dilihat dari yang lainnya, mungkin di sisi yang lainnya bisa jadi apa? Kalau paku atau besi itu kan kalau 1 kilo, 2 kilo kan ada harganya kan, bisa jadi ya. Karena kebiasaan jadi niatannya ikhlas karena Allah, biar tidak bermadarat ambil dikantongi. Kalau besi ini ada bau kan di jalan kan banyak kan itu. Nah, itu coba jalan 5 kilo itu kira-kira yang jenengan dapati apa? Mesti nanti ada kan. Bukan hanya sekedar paku, mungkin ada duit kecil-kecil receh gitu. Ada orang yang sombong tuh kelihatan receh begitu itu, dia itu gengsi, tidak mau untuk mengambil kan itu. Nah, itu takdir barangkali. Tapi ada juga, jangan salah, orang yang masang koin begitu itu uang di jalan, ada sihirnya. Yang ngambil bismillah diambil. Dengan menyebut nama Allah bismillah saja begitu, setan hilang. Wallah alam, kalau kekuatannya besar, orangnya beramalnya kurang, nah, waktu bismillah begini bisa jadi balik. Makanya jangan lupakan yang sepele itu apa? Doa pagi sore itu jangan dilupakan. Minimal ayat kursi kulhu falak binas itu. Di dalam Al-Qur'an ini ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kaitannya sihir. Ini bukan hanya dongeng saja ceritanya Nabi Musa ini ya, gitu. Kaitannya dia dengan Fir'aun, dengan tukang sihir, ayat tukang sihir jadi tunduk patuh kepada Allah gitu, dengan perantaraan Nabi Musa. Itu bukan dongeng. Mulai juz pertama sampai juz 30 itu ada ceritanya Nabi Musa. Dan di sekarang ini ya sihir ya ada. Dipelajari, tidak boleh dipelajari dilakukan, tapi dipelajari untuk dicari celah kelemahannya. Tapi sebenarnya tanpa mempelajari pun kita ta'awud, cara bodohnya seperti itu tetap bisa kan gitu. Karena Allah memberi perlindungan, tetapi perlindungan ini akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar bunyi kayak bim salah bim itu, tidak. Nah, kembali di sini, jadi sedekah atas orang miskin itu dia merupakan sedekah, ada nilai pahalanya. Tapi kalau bersedekah kepada kaum kerabat, dia nilainya dua. Di samping dia itu bersedekah ada pahalanya, kemudian dia menyambung hubungan silaturahmi. Itu silatil arham itu yang menyambung, namanya menambung itu putus, nah kemudian disambung. Apalagi tidak terputus itu. Kalau memutusnya tidak boleh, tidak bisa kan itu. Nah, jadi kalau guyonannya itu milih mana, saudara dengan kaum kerabat dengan istri kan itu guyonannya itu. Nah, tentunya orang kan milih kerabatnya kan itu ya. Andai kata tidak dipilih, dia mutus tidak boleh, dosa. Kaum kerabat itu diputus tidak boleh karena diperintahkan untuk silatil arham kan itu. Itu menyambung hubungan rahim kan itu, kekerabatan itu tadi kan itu. Nah, artinya kalau istri itu orang lain yang tahu-tahunya menjadi orang yang paling dekat. Paling dekat bahkan mengalahkan saudara kan itu. Ya, apa-apanya kan itu. Namanya istri, namanya suami kan itu. Ya, itu yang perlu kita pahami. Kemudian wal yatama dan anak yatim. Kenapa kok harus berbuat baik kepada anak yatim? Karena mereka itu kehilangan orang yang mengurusi dia. Yang ragati dia itu tidak ada. Yang ngasih sayangi itu tidak ada. Lah umumnya kan orang mendapatkan kasih sayang itu bukan dari orang lain, dari kerabatnya. Dari kerabatnya, dari orang tuanya, bapak ibunya. Lah ini bapaknya tidak ada, apalagi ibunya juga tidak ada kan itu. Ibunya ada pun masih kurang sebagai orang tua bapak itu tadi. Apa ibunya ini ngerangkep pekerjaan bapak juga atau pekerjaan ibu juga kan itu. Nah, ini anak yatim ini diperhatikan. Diperhatikannya bagaimana ya? Bukan hanya sekedar dinafkahi, coba apa ya, termasuk pendidikan dalam soal tentunya syariat, yaitu ad-din. Berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang orang tuanya itu ada kan itu. Nah, ada orang tuanya tapi miskin dan juga perlu rakat kan itu ya. Nah, tapi ini beda. Makanya ada bahkan apa yang dilakukan oleh Rasul itu untuk tentang anak yatim itu bukan hanya sekedar diperhatikan tapi beleannya kan itu. Bahkan itu jadikan sekarang ini sebagai terapi kan itu. Untuk mengobati orang sakit asma, sakit apa itu. Perhatiannya itu, empatinya, simpatinya itu tadi ya. Itu kepada orang lain itu tadi. Itu menjadi obat. Dia jadi bahagia dengan perhatian itu tadi, bisa jadi itu dipenuhi kebutuhannya kan itu, dalam rangka semuanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, dikatakan anak yatim itu lebih bandel, bisa dikatakan begitu. Bandelnya ya kalau anak-anak ya sebenarnya pinternya, cuman yang tua itu kadang kurang sabar, bisa jadi kita itu kurang sabar. yang ada saja, bukan anak yatim saja, yang tua itu kadang bisa jadi tidak sabar. Dan itu kalau dikembalikan semuanya kepada Allah, adalah semuanya itu adalah amanah, titipan, yaitu yang Allah berikan kepada orang itu tadi, entah anak, entah harta, entah ilmu dan lain sebagainya. Nah, sedangkan orang-orang miskin, yaitu orang-orang miskin itu ada yang dia itu perwira, ada yang dia itu minta-minta, kan begitu itu. Lah kita sebagai orang yang bersedekah tidak mempedulikan dia itu minta-minta atau tidak, yaitu diniatkan ikhlas karena Allah. Kecil atau sedang atau banyak, diniatkan ikhlas karena Allah. Karena itu nanti akan mengambil hasilnya. Cepat atau lambat, nah, kalau cepat ya tatkala orang sudah kembali kepada Allah nanti akan ada hitungannya, hitungan kotornya, hitungan detailnya nanti di mahsyar sana hitungannya bagaimana. Gitu. Apa yang dia sedekahkan, entah itu tenaganya, pikirannya, entah itu hartanya, itu artinya tenaga pikiran itu artinya jiwanya kan gitu. Nah, kemudian hartanya. Kalau diikhlaskan karena Allah, kecil sampai apalagi yang besar akan ada pahalanya. Baik yang diberikan kepada anak yatim, kaum kerabat, atau orang-orang miskin. Kemudian yang banyak pembahasannya, riwayat-riwayat yang ini akan saya sampaikan, yaitu wal jaridil kurba wal jaril junub, yaitu tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Di sini disebutkan bahwasannya Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari ibnu Abbas, yang dimaksud dengan jaridil kurba ialah tetangga yang antara kamu dengan dia itu ada hubungan kekerabat, sedangkan jaridil junub ialah tetangga yang antara kamu dan dia tidak ada hubungan kerabat. Jadi dekat itu karena ada kekerabatan, jauh tetangga walaupun dekat tapi tidak ada kekerabatan. Itu entah apa ya, saudara semuslim. Itu yang dikatakan oleh Ali ibnu Abbas, ibnu Talha, diriwayatkan dari ibnu Abbas. Lah yang sependapat dengan itu, hal yang sama diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Maimun ibnu Mihran, Dohak, Zaid ibnu Aslam, Mungkotil ibnu Hayyan, dan Qatadah. Nah, nanti kalau yang biasa membuka-buka hadis-hadis, lah itu ada di situ, atau membongkari hadis, nah, gitu ya. Nah, itu ada. Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf al-Bakali sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu yang berbuat baik kepada tetangga muslim. Nah, ada yang dimaksud di sini dil kurba itu muslim. Nah, itu tetangga yang dekat itu tetangga yang muslim. Walaupun mungkin jarak lebih, yang sebelahnya itu tetangganya non muslim, yang satunya yaitu dia itu muslim. Lah yang diutamakan yang muslim walaupun let satu rumah misalnya begitu ya. Yaitu. Nah, artinya yang dekat walaupun agak jauh tempatnya, misalnya yang satu non muslim, yang satu muslim, yang muslim ini diutamakan. Lah dekatnya itu karena muslimnya, itu ikhwan fiddinnya kan itu. Nah, kemudian jaril junub yaitu tetangga yang jauh itu, yang baid yaitu adalah orang yang non muslim itu tadi. Artinya tetap dibaii walaupun dia itu orang non muslim. Lah di dalam Islam itu makanya dikatakan itu yang rahmatan lil alamin, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat untuk sekalian alam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya Nabi juga diperintahkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak serta-merta kemudian sampai kalau orang itu tidak yashhadu alla ilaha illallah kemudian penggal lehernya, itu ya juga tidak. Nah, tapi ada apa volumenya kan itu. Ada tabligh kan itu. Ada dakwah kan itu. Ta'muru nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya kan itu. Nah, di situ jadi juga dibutuhkan ilmu bagaimana melakukannya. Kalau di dalam hadis riwayatnya itu bukan dohirnya hadis. Satu hadis yaitu dikoninkan dengan hadis yang lainnya, didekatkan dengan yang lainnya, yaitu ada dalil, yaitu ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, atau ayat dengan ayat. Lah kemudian ijma'nya gimana, yaitu ya, dari ulama ahli apa namanya ahli hadis maupun ulama, yaitu dari kalangan mufassirin, itu bagaimana. Nah, kemudian ada beberapa kesimpulan, kesimpulannya ulama itu tadi 1, 2, 3, lah tinggal pilih yang mana mau pakai. Tapi tatkala kita memilih A misalnya begitu ya konsekuensi dengan A itu tadi ada kurang lebihnya. Nanti milih yang B ya ada konsekuensinya kurang lebihnya kan itu. Jangan nanti apa saya milih yang ini tatkala anu cari enaknya itu tidak kan itu. Nah, itu kalau begitu ya mempermainkan ya ini amaliyah. Ya, dia pakemnya itu di mana kan itu. Yang dia yakini bagaimana kan itu. Yaitu berdasarkan riwayat maupun ayat yang ada. Nah, tadi tentang bahwasanya tetangga dekat dan jauh itu bisa jadi karena ada hubungan kerabat yang berpendapat seperti itu dan tidak ada hubungan kerabat, bisa jadi karena dia itu muslim dan yang satunya juga non muslim. Bisa jadi kalau itu bisa jadi kerabat yang non muslim kan bisa jadi kan itu. Tapi diutamakan yang se-adin yaitu ikhwan fiddin tadi, bukan hanya sekedar saudara di dalam kekerabatan tapi juga saudara di dalam hati. Nah, itu ialah yang Allah jadikan persaudaraan, bukan sebagaimana sekedar hanya tatkala Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar saja, tapi lebih dari itu. Makanya ada ikatan baiah yang lainnya dalam menjalani dinullah al-Islam ini. Kemudian yang lainnya yaitu berbuat baik kepada tetangga. Ya, dikatakan sehubungan dengan makna ayat tersebut, ada dikatakan bahwasanya itu adalah teman. Teman dekat itu, nah, ini diutamakan daripada teman yang sama-sama teman tapi tidak begitu dekat. Yaitu kaum kerabat, yaitu dzil qurba. Itu bukan hanya sekedar dia itu kaum kerabat bisa jadi, tapi dipahami bahwasanya bukan hanya sekedar dia itu Islamnya saja, tapi ternyata juga teman sebagai teman. Makanya di dalam hadis kalau dalam arti teman itu ada tiap-tiap orang itu punya bitonah. Bitonatul khair dan bitonatul syar. Teman dekat itu tadi ada bitonah yang baik, ada yang bitonah yang buruk. Yang baik ini tatkala temannya tadi melakukan keburukan diingatkan. Kemudian diajak kepada kebaikan. Ini teman yang bitonah yang baik. Tapi bitonah yang buruk, tatkala dia melakukan kemaksiatan didiamkan. Tapi tatkala melakukan kebaikan diserimpet-serimpeti, dihalang-halangi. Nah, ini teman ini tadi. Yang satu teman dekat, yang satu teman yang hanya sekedar teman biasa. Nah, ada yang mengatakan juga bahwasannya kaitannya jaridil kurba wal jaril junub, yaitu tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu bimakna sebenarnya maknanya itu adalah tadi termasuk kaitannya istri. Tidak ada orang yang sedekat dengan istri itu dari orang yang lainnya, bahkan kerabat pun tidak lebih dekat bisa jadi begitu. Karena istri ini orang lain yang dia jadi istrinya itu lebih dekat, lebih tahu dan apa ya, lebih tahu tentang keadaan suaminya itu tadi. Bahkan anglehnya pun, lah ini termasuk istri itu adalah bitonah tadi. Nah, tinggal istri tadi itu bitonah yang baik, yang khair atau bitonah yang buruk. Nah, itu. Makanya tatkala mencari istri yang bujang atau yang tidak bujang pun misalnya begitu. Kata Nabi, "Au kama qul fatfar bidatitin." Maka pilihlah yang punya agama. Kenapa memilih yang punya agama? Karena dia itu yang menjadikan penenang atau bidonah tadi, yang mengingatkan tatkala orang itu salah. Karena manusia ini mahalul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Sepinter apapun, sekehati-hatiannya apapun, disiplinnya apapun, dia itu manusia. Yang mana manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kadang salah, kadang lupa. Tidak bersengaja untuk berbuat bohong pun kadang tidak sengaja berbohong. Maunya apa? Jaga perasaan pasangannya itu tadi. Tidak mau berterus terang bisa jadi kan menyembunyikan kan itu. Akhirnya keburucut tidak sengaja akhirnya dia mengucapkan kebohongan bisa jadi. Lah itu semuanya apa? Itulah manusia. Makanya setiap hari kita selalu diperintahkan, diajak oleh Allah itu diperintahkan untuk mengatakan ya ihtinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ini ke jalan yang lurus. Tatkala bengkok kembali lagi lurus, bengkok lagi kembali lurus lagi kan ini. Sudah istiqomah tahu-tahu kendur. Karena apa? Iman itu yazidu wa yanqusu kan itu. Kayak gelombang saja naik turun, pasang surut kan itu. Bisa jadi sekarang baik terus kemudian melempem karena suatu hal, karena pemikirannya tidak fokus dan lain sebagainya. Nah, kemudian diluruskan lagi. Lah termasuk juga kalau di samping istri juga teman-teman, carilah teman-teman yang baik, jangan teman-teman yang buruk. Kan itu. Teman baik saja kita bisa bengkok, apalagi teman yang buruk. Dengan sekumpulan yang mau diatur saja itu sulit, apalagi yang tidak mau diatur, kan itu. Nah, itu sebenarnya muaranya kembali kepada diri kita masing-masing itu. Kalau orang itu baik, ya dengan dia dalam keadaan bersendiri tetap baik. Tidak ada putus asa dari belas kasih Allah kalau orang yang beriman itu. Nah, jadi harus dia itu juga berhati-hati dan mengetahui bahwasannya apa tetangga itu dil kurba wal jaril junub, kan itu juga perhatian, jadi perhatian. Artinya Allah memerintahkan setelah pengabdian penyembahan kepada Allah, yaitu berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan juga termasuk tetangga. Kemudian ada kaitannya beberapa riwayat, yaitu tentang kaitannya tetangga ini. Yaitu yang hadis yang pertama saya bacakan, yaitu qala al-imamu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'farin, haddatsana Syu'bah, an Umar ibn Muhammad ibn Zaid, annahu sami'a abahu Muhammadan yuhadditsu. Bahwasannya dia mendengar bapaknya Muhammad, yaitu menceritakan, an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mazala Jibrilu, tidak henti-hentinya Jibril itu yusini bil jari, mewasiatkan kepadaku dengan tetangga, hatta sehingga donantu, aku menyangka annahu, bahwasanya Jibril itu sayuwarisuhu, akan memberikan hak waris kepada tetangga itu tadi. Jadi memerintahkan bahwasanya nanti tetangga itu kamu beri hak waris. Nah, seolah-olah menyangka, Nabi sampai menyangka seperti itu. Karena apa? Diulang-ulang yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril alaihissalam itu tadi. Nah, dari riwayat Ahmad ini, Imam Ahmad ini, jadi dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti ya. Nah, nanti lafadznya bisa dicari, itu mazala Jibril, nah, itu ya. Mazala Jibril, nah, itu dicari di situ nanti ada riwayatnya dalam kita di Android kan ada kan itu, atau Samilah juga bisa ada, dicari di situ. Nah, dari riwayat ini Nabi saja tatkala disampaikan oleh malaikat Jibril itu tadi merasa menyangka jangan-jangan itu tetangga ini akan berhak untuk dengan diberi ahli apa diberi hak waris itu tadi. Jadi saking perhatiannya itu jangan sampai istilahnya bisa menyepelekan, yaitu berbuat baik kepada tetangga atau juga apa namanya menterlantarkan. Berbuat baiknya itu bukan hanya baik tatkala berjumpa assalamualaikum kan itu ya. Tidak, atau klonun kan itu apa gitu, monggo gitu, tidak hanya sekedar begitu, tapi juga kenyang laparnya kan itu. Jadi diperhatikan juga kalau kita butuh sandang pangan papannya itu juga sandang pangan papannya itu, jadi cuman ya bisa lebih, bisa sama, bisa jadi ya semampunya kan itu yang diberikan kepada tetangga itu tadi. Artinya ada hak tetangga itu tadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Gampang di lafadznya, kita mengucapnya gampang kan itu. Prakteknya bisa jadi itu. Kalau setan mewaswaswati kan itu, membikin gambaran bayangan-bayangan buruk atau mengganggu, ya ada saja gangguannya itu. Wah itu karena tetangga itu tadi kan itu. Yang dibilang cerewet kah, yang dibilang usil kah, yang dibilang apa kah, yang bilang mintaan kah, apalagi sombong dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya sifat manusia yang kita miliki juga, kembalinya itu kepada kita juga, yang mana kita juga manusia kan, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak pernah berbuat salah kan, itu. Tapi kalau manusia berkali-kali salah dan menerima Al-Qur'annya pun ayat Allah itu, sebenarnya dia salah, bodoh dia sebenarnya kan, itu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, andai kata Al-Qur'an itu diberikan kepada gunung, la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Dia tunduk kemudian dia jebrat ini gunung ini tadi karena takutnya kepada Allah. Lah kita manusia ini menerima Al-Qur'an ini. wah apa lah gimana, biar pinter terus enggak usah menerima, tambah bodoh lagi kan itu. Sudah terlanjur menerima kan itu. Alastu birabbikum, itu sudah menerima itu. Kan itu. Karena sudah masuk di dalam ayat itu. Qalu bala, kita sudah mengatakan ya kan itu. Nah, tetapi jangan pesimis lantas bagaimana, kemudian bagaimana. Allah memberi jalan keluar di situ. Ala, ketahuilah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Yang dicari apa sih ketenangan di dunia ini? Ketenangan, tapi ketenangan apa? Bukan ketenangan semu, tetapi ketenangan untuk selamanya. Fid dunya ilal akhirah, mulai dari dunia sampai ke akhirah. Yaitu ingat kepada Allah. Tenangnya itu dalam rangka zikrullah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak peduli siapapun. Tidak peduli dia itu diremehkan karena dunianya, dia dibanggakan karena dunianya, dibanggakan karena kesolehannya, tidak peduli dengan itu. Karena apa? Dalam beribadah kepada Allah itu tidak butuh persaksian orang yang lainnya. Tidak butuh pujian dari orang yang lainnya. Lah kita beramal masing-masing kita itu butuh saksinya itu, persaksiannya adalah diri kita kepada Allah itu saja. Lah dengan itu marilah kita perhatikan niatan kita kepada Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, kemudian beramal soleh, amal soleh yang lainnya, mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Khususnya juga kaitannya tentang berbuat baik kepada tetangga. Di riwayat yang lainnya, yang kedua, hadis yang kedua, qala al-Imam Ahmad juga, haddatsana Sufyan an Dawud bin Syabur an Mujahid an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta danantu annahu sayurasuhu. Sama. Jadi tidak henti-hentinya Jibril itu mengingatkan berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka bahwasanya dia itu akan memberikan hak waris kepada tetangga itu tadi. Kemudian yang ketiga qala Imam Ahmad juga aidan haddatsana Abdullah bin Yazid akhbarana Haywah akhbarana Sarhabil bin Suraik annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubli yuhaddisu an Abdullah bin Amr Ibn al-As, jadi dari Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, apa? Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di hadapan Allah itu adalah paling baiknya mereka kepada temannya. Teman ini. Kemudian wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallah di hadapan Allah itu khairuhum li jarihi, yaitu orang-orang yang paling baik, sebaik-baik mereka itu kepada tetangganya. Bisa jadi kalau baik kepada tetangga itu tetangga sama-sama baik, enak. Tapi kalau tetangga yang tidak baik itu bagaimana? Dalam hati, hati juga enggak enak, ada dongkol, ada. Tapi dia menetralkan itu semuanya. Ikhlas karena Allah berbuat baik kepada tetangga yang dalam tanda petik nganyelge dalam bahasa Jawa gitu. Bisa jadi. Lah di sini di dalam riwayat yang disampaikan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yaitu tadi. Teman yang baik itu di hadapan Allah adalah teman yang berbuat baik kepada temannya. Lah khususnya penekanan yang digaris bawahi itu adalah tetangga yang baik di hadapan Allah itu tetangga yang dia itu berbuat baik kepada tetangganya dengan tanpa kecuali. Bila kaifa, dengan tanpa bagaimana lah gimana gini tidak ada itu, pokoknya berbuat baik kepada tetangga. Lah tadi ada jaril qurba wa jaril junub, kan itu ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Bagaimana makna dekatnya dan bagaimana makna jauhnya sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu. Nah, silakan kita berusaha untuk memperbaiki diri, yaitu semuanya yang berkaitannya ini, karena tidak terlepas dari kaitannya peribadatan kita kepada Allah. Beribadah kepada Allah, kalau dia itu beribadah baik kepada Allah, berarti baik kepada manusia. Maka dikatakan man la yaskurillah man la yuskrinnas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti dia tidak bisa bersyukur berterima kasih kepada manusia. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Lah kita dalam rangka bersyukur kepada Allah itu juga artinya juga berbuat baik kepada sesama manusia, tapi ada yang lebih utama, yang utama dan yang tidak utama itu mana, itu harus bisa dibedakan. Kemudian ada riwayat yang lainnya lagi Yaitu qala al-Imam Ahmad juga di dalam riwayatnya Imam Ahmad juga hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi hadatsana Sufyan an abihi an Abayah ibn Rifa'ah an Umar radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yasba'ur rajulu tuna jarihi, tidak pantas untuk menjadi kenyang seorang laki-laki itu tanpa tetangganya. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwasannya yang diperhatikan itu bukan hanya berbuat baik kepada tetangga, bahkan sandang pangan papannya itu juga harus diperhatikan juga. Tidak harus penuh, cuman ada perhatian. Kan itu. Makanya kalau di dalam riwayat bahwasannya kalau dia itu masak itu iksir marokoha, perbanyaklah kuahnya. Kan itu. Senajan dagingnya itu cuma satu kepel tapi dicacah-cacah kan itu ya. Iksir marokoha. Bahkan kurma, satu kurma saja berbagi kan. Karena ada satu berbagi paru-paru. Itu ada pahalanya. Lah kalau berbaginya tadi kepada saudaranya sendiri, kepada kerabatnya dua kali pahalanya. Dia menyambung hubungan kekerabatan dan juga pahalanya dia bersedekah kan itu. Belum nanti kalau yang diberikan itu adalah barang yang halal kan. Jadi jangan merasa bahwasanya rupane rupa orang menungso kan itu ya. Mungkin orang sholat, orang tahu mampu wudu kan itu. Jangan melihat itu ya. Anda bersedekah, bersedekahlah kan itu. Barangkali dengan barang yang halal ini tadi dia menjadi baik kan itu. Ya, ini termasuk di sini tidak dibeda-bedakan tetangga yang kayak apa, tidak. Kalau kurba wal jaril junub itu adalah bahwasannya dia itu muslim non muslim ya diberikan kan itu. Walaupun nilainya sedikit atau orang mingsro kata orang Jawa kan itu. Nah, tinggal kita niatannya itu bagaimana. Nah, di sini la yasba'ur rajulu tuna jarihi, apalagi kepada orang-orang yang fi sabilillah kan itu. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian hadis yang kelima, kan di situ ada juga tentang riwayat-riwayat, wah, tapi ini panjang ya, kan itu ya. Yang berkaitannya dengan tetangga juga, kan itu. Yang mana dari ke 1 2 3 4 riwayat yang saya bacakan itu tadi, ada yang di situ riwayatannya bersendiri. Ada bersendiri itu dikeluarkan oleh satu sahabat gitu saja, kan itu. Tapi sebagiannya ada dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim kan itu ya. Nah, atau dikuatkan dengan riwayat yang lainnya kan itu. Kaitannya tetangga di sini tidak ada misalnya riwayatnya lemah pun mesti ada sahihnya kan itu ya. Bersendiri itu di situ ya dikeluarkan misalnya oleh Abu Hurairah sendiri kan itu atau Abdullah bin Umar sendiri kan itu ya. Tidak ada jalan yang lainnya. Tapi ada yang tentang kaitannya tentang keimanan dikeluarkan oleh Abu Hurairah dari jalan Abu Hurairah, mungkin dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha atau dari sahabat-sahabat yang lainnya, mungkin itu ada beberapa begitu itu. Nah, bagi yang bisa mencari hadis-hadis riwayat itu, nah ada kemampuan itu ya silakan dicari mana kaitannya lafaz itu sama kan itu. Yang semakna, semakna itu tentang misalnya tetangga, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang apa. Dan intinya semuanya itu ya, bisa kita pahami, baik kita itu hafal atau tidak hafal, yang penting Allah memerintahkan bahwasanya setelah peribadatan kepada Allah apa, berbuat baik kepada siapa? Orang tua jika masih ada. Tidak ada ya tetap berbuat baik kepada orang tua. Apa? Mendoakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kepada yang orang yang lainnya sesama muslim kan itu. Baik kenal maupun tidak kenal kan itu. Nah, dengan begitu Allah akan merahmati, memberi rahmat, memberi barokah kepada orang yang melakukan itu. Dan bahkan malaikat akan mendoakan dia. Mendoakan fi waqtil ghaib, di waktu ghaib begitu itu dikatakan oleh malaikat wala kami suluh, dan buat kamu semisalnya. Nah, itu kita jangan meremehkan atau meninggalkan doa. Karena apa? Berulang-ulang saya katakan bahwasanya addu'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah, itu buat kepentingan kita masing-masing dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan tentang pembacaan tafsir Al-Quran di pagi hari ini pada ayat 36 surat An-Nisa, surat yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita dalam menjalani dinullah al-Islam ini. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat terlebih dahulu.